Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin. Wal udwana ila al zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yumiddin. Tapi kita masih pada kaidah yang keempat dari kaidah terkait tentang nama-nama Allah SWT, yaitu dalalati asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bitadammun wa biltizam. Dan kita masih pada permasalahan tentang kelaziman ucapan selain Allah dan Rasulnya, apakah merupakan qaul ataukah bukan. Maka telah kita lewati dua kondisi. Yang pertama adalah lazimul qaul qaulun, apabila dia mengiyakannya, menetapkannya. Kemudian kondisi yang kedua, lazimul qaul laisa bil qaul, manakala seorang mengingkari dari konsekuensi ucapannya. Sekarang kita memasuki kondisi yang ketiga. Yang mana kondisi yang ketiga, kesimpulannya juga ala qaul rajih, lazimul qaul laisa bil qaul. Ini kesimpulannya sebagaimana telah kita lewati. Tapi kita lihat kalamnya al-mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan kondisi yang ketiga, keadaan yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-halu ats-tsalitsah, kondisi yang ketiga dari ucapan selain Allah dan Rasulnya, apakah kelazimannya adalah merupakan suatu qaul ataukah bukan. Qala ayyakuna al-lazimu maskutan anhu, seorang mengucapkan suatu ucapan kemudian memiliki konsekuensi, memiliki suatu kelaziman. Tapi kelaziman ini maskutan anhu, dia mendiamkannya. Fala yadkur biltizam wala mana, dia tidak mengatakan iya dan tidak pula mengingkari, tidak mencegah dari kelaziman tersebut. Fahukmuhu fi hadhil hali alla yunsab ilal qail, maka hukum suatu kelaziman dari suatu ucapan dalam kondisi yang ketiga ini, maskutan anhu, dia mendiamkannya, ini tidak boleh disandarkan, dinisbatkan kepada seorang yang berucap. Baik kelaziman itu hak ataupun kelaziman tersebut batil. Dohirnya di sini apa? Secara mutlak. Seorang mengucapkan suatu ucapan memiliki konsekuensi dari ucapannya. Tatkala disebutkan kepadanya kelaziman ucapan Anda demikian dan demikian, dia diam. Tidak mengatakan iya dan demikian pula tidak mengingkari. Maka dalam kondisi ini kelazimannya tidak bisa kita sandarkan kepada ucapan orang tadi. Contohnya seperti yang kita contohkan, misalkan dulu apa? Kita contohkan terjadi suatu kejadian pencurian misalkan. Katakan di waktu-waktu jam 9 pagi. Kemudian ada seorang mengatakan, oh iya, anak melihat si A bersama orang-orang tersebut, bersama orang-orang yang terlibat dalam pencurian. Maka sini ada konsekuensi, berarti apa? Si A tadi ikut dalam kasus tadi. Nah, tapi tatkala disebutkan kepadanya, dia mendiamkan, tidak mengatakan iya dan tidak mengingkari. Maka kita tidak boleh menyandarkan bahasanya si A ikut melakukan pencurian kepada apa? Ucapan orang tadi. Mengapa tidak bisa disandarkan kepada al-qa'il, seorang yang berbicara? Li'annahu yahtamilu lau dukira lahu ayal tazima bih au yamtani'a atalazum. Karena ada kemungkinan kalau disebutkan kepadanya konsekuensi-konsekuensi dari ucapannya tadi, dia akan mengakui, atau sebaliknya dia akan mengingkari. Sehingga manakala ada ihtimal, ada dua kemungkinan ini, tidak bisa disandarkan kepada orang tadi. Wa yahtamilu lau dzukira lahu fatabayyana lahu luzumuhu wa butlanuhu ayarji an qawlihi. Dan demikian pula adanya kemungkinan ihtimal, seandainya disebutkan kepada orang yang berucap tadi tentang kelaziman-kelazimannya dan dia paham, dia jelas bahasanya kelaziman-kelaziman tersebut adalah kelaziman yang batil, dia akan menarik ucapannya. Karena suatu ucapan manakala memiliki kelaziman yang batil, menunjukkan ucapan tersebut adalah ucapan yang batil. Sehingga kemungkinan dia akan menarik ucapannya, dia akan kembali. Li'anna fasad al-lazim yadulu ala fasadil malzum. Dikarenakan kerusakan, kebatilan suatu kelaziman, ini menunjukkan tentang batil dan rusaknya yang dilazimi tadi. Qala wa li wurudi hadainil ihtimalain. Maka dikarenakan adanya dua kemungkinan ini, kemungkinan dia akan menetapkan dan kemungkinan yang kedua dia akan mengingkari. La yumkinul hukmu bi anna lazimul qaul qaulun. Sehingga kita tidak bisa menghukumi kelaziman dari suatu ucapan adalah ucapan bagi seorang yang berucap. Ini kesimpulan dari atau penjelasan dari kondisi yang ketiga ini. Sehingga khulasanya lazimul qaul laisa bil qaul, manakala maskutan anhu, dengan alasan tadi dikarenakan adanya dua kemungkinan. Kemungkinan dia akan menetapkan kelaziman tersebut dan kemungkinan yang kedua dia akan mengingkari dari kelaziman dari ucapannya. Qala fa in qil idza kana hadzal lazimu laziman min qawlihi la lazima ayakuna qawlan lah. Apabila ada yang menyanggah, ada yang mengkritik, idza kana hadzal lazim, apabila ini adalah suatu kelaziman, suatu konsekuensi dari ucapan seorang yang berucap, dari perkataan seorang yang berkata, la lazima ayakuna qawlan lah, maka melazimkan ini adalah ucapan orang tadi, orang yang berucap tadi. Li'anna dhalika huwal asl, Karena hukum asalnya seperti itu. Tatkala suatu ucapan memiliki kelaziman, maka kelaziman tadi termasuk apa? Ucapan seorang yang berucap. La siyama ma kurbit talazum. Lebih-lebih tatkala kelaziman tadi selangnya tidak jauh dari ucapannya. Ini sebagaimana kita sebutkan pendapat sebagian ahlul ilm. Sebagaimana telah kita sebutkan. Maka beliau katakan kulna, kita jawab sanggahan tadi, kritikan tadi. Hada madfu'un bi annal insan bashar. Walahu halatun nafsiyah wa kharijiyah. Tujibud duhul anil lazim. Maka ini tertepis, tercegah. Bahasanya manusia adalah manusia. Yang mana seorang terkadang memiliki halat nafsiyah. Wal kharijiyah. Dia memiliki permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Baik permasalahannya adalah terkait tentang dirinya atau permasalahan terkait orang lain yang dia sedang menanganinya, sedang memikirkannya. Yang mana kondisi-kondisi seperti ini tujibud duhul anil lazim. Terkadang seorang berbicara tanpa sadar apa konsekuensi dari pembicaraannya. Dan ini suatu yang wakil. Manakala seorang sedang ada urusan, sedang ada permasalahan. Terkadang dia berucap dengan ucapan dan dia tidak sadar akan konsekuensi dari ucapannya. Qala faqad yaqfal waqad yasu. Aw yanghalik fikruh. Terkadang dia lalai, terkadang dia lupa, terkadang pikirannya tertutup dari konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Aw yaqulul qawla fi madayiki munadharat. Atau seorang berucap suatu ucapan dalam kondisi dia berdebat. Yang tentunya dalam perdebatan terkadang seorang apa? Tidak sadar akan kelaziman ucapannya. Min ghairi tafkirin fi lawazimihi wa nahwi dzalik. Sehingga seorang yang berbicara tadi dalam kondisi fi madayiki munadharat ataupun dia dalam permasalahan-permasalahan yang dia hadapi sehingga dia tidak sadar, dia tidak memikirkan tentang kelaziman-kelaziman dari ucapannya. Ini sanggahan atau bantahan dari sanggahan yang menyatakan bahasanya lazimul qaul ini adalah apa? Kelaziman bagi ucapan seorang yang berucap. Lebih-lebih manakala kelaziman tersebut jedah waktunya, jarak waktunya tidak lama, berdekatan. Sehingga khulasanya, kesimpulannya, kelaziman ucapan seorang apakah qaulun ataukah bukan, ada dua keadaan. Lazimul qaul qaulun, mana dia manakala dia mengiyakannya, mengakuinya, iltazama bih. Kemudian yang kondisi yang kedua dan ketiga ini apa? Lazimul qaul laisa bil qaul, manakala dia mengingkari dan manakala dia apa? Mendiamkan dari kelazimannya. Ini khulasah ataupun kesimpulan dari hal lazimul qaul, qaulun dari ucapan selain Allah dan Rasulnya. Berbeda halnya dengan ucapan Allah dan Rasulnya, maka lazimul qaulun, qaulun in saha ayakuna laziman. Dengan demikian kita selesai dari kaidah yang keempat ini. Baik, kita masuki kaidah yang kelima. Baik, sebelum kita memasuki kaidah yang kelima, kita sebutkan dulu kaidah-kaidah yang telah kita lewati. Kaidah yang pertama, asma Allah SWT kulluha husna. Nama-nama Allah SWT seluruhnya adalah nama-nama yang husna, yang indah, puncak dari keindahan. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, asma Allah SWT a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah SWT adalah a'lam, sebagai nama bagi Allah SWT. Seluruh nama-nama Allah SWT menunjukkan kepada zatnya Allah SWT. Maka dari sisi ini mutaradifah, sama. Seluruhnya menunjukkan kepada nama Allah SWT. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah SWT. Wal-awsaf, ay dari sisi maknanya. Makna nama Allah SWT Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahim atau dengan Al-Alim. Al-Alim berbeda dengan Al-Ghafur dan seterusnya. Maka dari sisi ini dikatakan dia mutabayyinah, berbeda. Dan sebagai faedah disebutkan di sana, nama-nama yang dia a'lam dan awsaf, pertama nama Allah SWT, a'lam dan awsaf. Demikian pula nama bagi Nabi SAW, a'lam dan awsaf. Di antara nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad, mana yang terpuji, yang dipuji. Berbeda dengan nama selain dari nama Nabi SAW. Ada yang terkadang namanya apa? Dia soleh, tapi orangnya toleh. Sehingga dia a'lam, tidak awsaf. Kemudian yang ketiga tentang awsaful Quran. Sifat-sifat dari Al-Quran. Ini juga a'lam dan awsaf. Kemudian kaidah yang ketiga, asma Allah SWT indalat ala wasfin muta'addin tadammanat salah satu umur, wa indalat ala wasfin ghairu muta'addin tadammanat amrain. Nama-nama Allah SWT apabila menunjukkan kepada sifat yang muta'addi, terkandung padanya tiga perkara: penetapan nama, penetapan sifat, dan demikian pula athar, konsekuensi, dampak, pengaruh dari nama-nama Allah SWT tadi. Adapun manakala menunjukkan kepada sifat yang tidak muta'addi, hanya terkandung dua perkara: penetapan nama dan sifat. Kemudian kaidah yang keempat, sebagaimana baru kita lewati, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bitadammun wa biltizam. Penunjukan nama-nama Allah SWT terhadap zat dan sifatnya bisa dengan cara mutabaqah, dengan makna keseluruhan, atau dengan dalalah tadammun, makna sebagian, atau dengan dalalah iltizam, berupa konsekuensi. Sekarang kita memasuki kaidah yang kelima. Masih terkait tentang kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama Allah SWT. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-qa'idatul khamisah. Kaidah yang kelima. Asma'ullahi ta'ala tawqifiyyatun la majala lil 'aqli fiha. Nama-nama Allah SWT tauqifiyah. Makna tauqifiyah nanti akan dijelaskan. Maknanya di sini, di dalam penetapannya harus berdasarkan dalil. baik dari Al-Quran dan Sunnah ataupun salah satu dari keduanya. Sehingga tatkala seorang menetapkan, oh ini nama Allah SWT, harus menetapkan dalil. Mana ayatnya, mana hadisnya yang menunjukkan ini nama bagi Allah SWT. Kalau tidak ada, tidak bisa diterima. Karena bab al-asma ini apa? Tauqifiyah. Penetapannya harus berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah. La majala lil aqli fiha. Tidak ada peran andil akal di dalam menetapkan nama Allah SWT. Sehingga seorang tidak boleh menetapkan nama bagi Allah SWT berdasarkan akalnya. Karena akal tidak punya peran di dalam penetapan nama-nama Allah SWT. Ini kaidah yang kelima. Bahasanya nama-nama Allah SWT tauqifiyah. La majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah SWT tauqifiyah. Di dalam penetapannya harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada peran serta. Tidak ada andil akal di dalam penetapannya. Wa ala hadza fayajibul wuquf fiha ala ma jaa bihil kitab was sunnah. Maka berdasarkan ini, berdasarkan kaidah ini, maka wajib untuk al wuquf, untuk mencukupkan, untuk berhenti di dalam nama-nama Allah SWT ala ma jaa bihil kitab was sunnah. Mencukupkan apa yang telah disebutkan Al-Qur'an dan sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqas. Enggak boleh ditambah-tambahin, enggak boleh dikurangi. Li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiqu ta'ala min al-asma. Dikarenakan akal. Akal siapa saja. Enggak tanpa terkecuali. Dikarenakan akal ini tidak mungkin akan mengetahui nama yang pantas bagi Allah SWT. Nama yang Allah SWT berhak ternamai dengan nama tersebut. Akal ini tidak mampu, tidak akan dapat mencapai. Sehingga manakala akal tidak mungkin untuk mencapainya, untuk menentukan nama bagi Allah SWT, fawajib al-wuquf fi dzalika 'ala an-nass, maka wajib untuk berhenti, untuk mencukupkan dengan apa yang telah datang di dalam nas Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak. Tidak susah-susah untuk memikirkannya. Tinggal nerima apa yang ada. Al-Qur'an menyatakan ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetapkan ini nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini termasuk nama Allah SWT, kita tetapkan. Jangan kita tolak, jangan pula kita mengada-adakan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil tentang kaidah ini? Liqaulihi ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Wa qawlihi ta'ala, kul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Dalil tentang kaidah ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihil ilm. Jangan engkau berbicara tentang sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga tatkala seorang menetapkan nama bagi Allah SWT tanpa berdasarkan nas dalil Al-Quran dan Sunnah, berarti dia telah berbicara tentang Allah SWT yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Masuk dalam larangan ini. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah SWT, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Allah SWT mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan fahishah, perbuatan-perbuatan kekejian. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang disembunyikan dari perbuatan fawahish wal ism, dan Allah SWT mengharamkan al ism, perbuatan dosa, wal bagi, dan perbuatan yang melampaui batas bi ghairil haq, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah SWT mengharamkan an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, mengharamkan kesyirikan, mensekutukan Allah SWT dalam peribadahan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang urutan dari yang terendah sampai tertinggi dari urutan dosanya. Yang pertama al-fawahish, yang kedua al-ithm, yang ketiga al-bagi, yang keempat syirik, yang kelima al-qaul Allah bi ghairi ilm. Maka dosa al-fawahish di bawah dosa al-ithm, dosa al-ithm di bawah dosa al-bagi, dosa al-bagi di bawah dosa kesyirikan, dan dosa kesyirikan di bawah dosa al-qaul Allah bila ilm. Sehingga manakala seorang menamai Allah SWT dengan nama-nama yang tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini merupakan al-qaul 'alallah bila ilm, berbicara tentang zatnya Allah SWT yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Kita lihat sisi pendalilan dari dua ayat ini. Walianna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusamma bihi nafsahu aw inkara ma samma bihi nafsahu jinayatan fi haqqihi ta'ala. Dan dikarenakan menamai Allah SWT dengan nama-nama yang Allah SWT tidak menamai untuk dirinya, atau mengingkari nama-nama yang Allah SWT namakan bagi dirinya, ini adalah merupakan jinayah, merupakan pelecehan terhadap haknya Allah SWT. Fawajab sulukul adab fidalik wal iktisar ala ma ja'a bihin nas. Maka wajib untuk beradab di dalam menetapkan nama-nama bagi Allah SWT dan mencukupkan diri dengan apa yang telah datang di dalam nas Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang kelima. Yang kesimpulannya, di dalam menetapkan nama-nama Allah SWT harus berdasarkan nas dalil Al-Quran maupun sunnah. Tidak boleh menetapkannya berdasarkan akal. Tapi ada pun kaidah yang setelahnya, fa insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.